Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-172 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang karamah para wali. Beliau mengatakan di sana ada dua kelompok yang berlebihan tentang masalah karamat al-awliya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membenarkan tapi mereka tidak ulul. Ada di sana sebagian kelompok yang mereka mengingkari adanya karamah, mengatakan bahwasanya karamah para wali ini tidak ada. Yang ada hanyalah mukjizat para nabi. Tapi adapun para wali, maka tidak ada karamah. Kenapa demikian? Mereka mengatakan kalau ada karamat, nanti tidak bisa dibedakan antara karamat tersebut dengan mukjizat para nabi. Sama-sama perkara yang luar biasa. Sehingga yang ada perkara yang luar biasa ini adalah yang terjadi pada para nabi saja, bukan pada wali Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka adalah Mu'tazilah dan orang-orang yang mengedepankan akal di atas dalil. Mereka mengingkari adanya karamat. Sehingga perlu di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendatangkan keyakinan Ahlussunnah, mereka adalah membenarkan adanya karamah para wali. Di sana ada kelompok yang lain yang mereka berlebihan di dalam masalah karamat, sehingga meyakini sesuatu yang bukan karamah itu sebagai karamah. Yaitu apa? Menjadikan seluruh yang luar biasa itu dianggap sebagai karamah. Termasuk di antaranya adalah sihir, atau dinamakan dengan al-ahwal asyaitaniyah, keadaan-keadaan syaitan. Setiap yang terjadi dan itu adalah di luar kebiasaan manusia dianggap karamah, dan mereka tidak melihat tentang orang yang terjadi pada dirinya perkara yang luar biasa ini, apakah dia adalah orang yang bertakwa dan beriman atau orang yang fasik. Mereka enggak melihat yang demikian. Yang penting itu adalah perkara yang luar biasa, berarti ini adalah karamah. Dan kalau ini adalah karamah, berarti ini adalah wali Allah. Ini keyakinan sebagian orang, tentunya ini adalah berlebih-lebihan. Ya, menjadikan sesuatu yang bukan karamah sebagai karamah, ini adalah berlebih-lebihan. Kita meyakini adanya karamah, tapi ini untuk wali Allah. Adapun hanya sekedar di luar kebiasaan manusia, tapi itu terjadi pada wali syaitan, maka ini tidak dinamakan dengan karamah. Ini adalah al-ahwal asyaitaniyah, keadaan-keadaan syaitan atau sihir. Kita harus bisa membedakan antara karamah dengan sihir. Di antara perbedaannya, dilihat dari hasilnya. Karamah ini menambah keimanan, menambahkan rasa rendah hati di hadapan orang lain. Adapun sihir, maka ini menambahkan kesombongan. Dia inginnya menjadi orang yang terkenal, dipuji, dan seterusnya dengan perkara yang luar biasa. Perbedaan yang kedua, bahwasanya yang namanya karamah, ini tidak bisa dipelajari. Dia adalah pemberian dari Allah SWT kepada wali tersebut dan tidak dipelajari. Terjadi begitu saja dan tidak dipelajari. Maryam alaihissalam tidak belajar bagaimana mendapatkan buah-buahan musim panas, dia dapatkan di waktu musim dingin. Dia tidak mempelajari yang demikian. Abu Muslim al-Khawlani tidak belajar bagaimana supaya tidak terbakar. Safinah tidak belajar bagaimana dia bisa tidak dimakan oleh binatang buas. Asalnya yang namanya singa bertemu dengan manusia yang menerkam atau memakan, dia tidak belajar bagaimana menjinakkan singa tersebut. Adapun sihir dan juga al-ahwal asyaitaniyah, maka ini dipelajari oleh manusia. Ya, mereka belajar bagaimana bisa terbang, mereka belajar bagaimana bisa berjalan di atas air misalnya. Dan di sana ada perguruan-perguruan, ada padepokan-padepokan. Antum ingin belajar apa? Belajar ke sana. Kalau ingin belajar kebal ini, maka berguru sama si fulan. Ada murid, ada guru, ada kitab yang dipelajari. Ini namanya sihir, bukan dinamakan dengan karamah. Karamah tidak dipelajari. Karamah para wali ini tidak bisa dilawan, karena itu berasal dari Allah. Siapa yang bisa melawan Allah Azza wa Jalla? Allah mengendaki demikian, enggak ada yang bisa melawannya. Adapun sihir dan juga ahwal syaitaniyah, maka ini bisa dilawan. Dilawan dengan ruqyah, dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Baqarah misalnya, di dekat orang yang ia melakukan praktek sihir. Ini menjadikan jin yang membantu dia pergi, ya, sehingga dia tidak bisa melakukan perkara yang luar biasa. Ini bisa dilawan, bisa diredam dengan dibacakan Al-Quran. Dan juga bisa dilawan dengan sihir yang semisal. Meskipun hukumnya melawan sihir dengan sihir ini adalah tidak diperbolehkan. Tapi yang kita maksud di sini adalah dia bisa dilawan. Tukang sihir bisa melawan tukang sihir yang lain. Seorang yang terkena sihir datang kepada dukun, kepada tukang sihir yang kedua, kemudian terjadi peperangan antara tukang sihir. Mungkin saja itu terjadi. Siapa yang lebih kuat di antara jin-jin yang membantu tukang sihir tadi? Itulah yang menang. Intinya di situ bisa dilawan. Kalau karomah maka tidak ada yang bisa melawannya. Itu adalah berasal dari Allah. Nah ini dengan mudah kalau kita tahu ilmunya bisa membedakan antara ya karomah dengan sihir. Nah di antara perbedaannya juga dilihat dari orangnya. Kalau orangnya adalah seorang yang beriman dan bertakwa, mengikuti sunnah, bertauhid, maka kita berharap ini adalah karomah. Tapi kalau orang yang melakukannya adalah seorang yang tidak menjaga sholat, ya bahkan terus-menerus melakukan dosa besar, berzina misalnya, dan terlihat bahwasanya dia bukan orang yang taat kepada Allah, maka jelas ini bukan termasuk karamah, tapi ini adalah merupakan sihir atau al-ahwal asyaitaniyah. Kemudian di antara yang perlu kita sampaikan di sini, sebagian orang ada yang saking berlebihannya, sangat berlebihannya, ini menjadikan kisah-kisah tentang karamah para wali ini sebagai alat untuk menarik pendengar atau sebagai alat untuk dakwah dia, sehingga di mana-mana dia menyebutkan tentang masalah karamah. Ketika berkumpul dengan manusia yang dia ceritakan tentang karamah-karamah para wali dengan tujuan supaya manusia memiliki perhatian terhadap wali ini, dan harapan mereka manusia ghulu terhadap wali ini sehingga mendatangi kuburannya dan meminta doanya dan seterusnya. Maka tentunya ini adalah perkara yang sangat tidak diperbolehkan di dalam agama Islam, dan ini menjadikan ghulu terhadap orang yang soleh. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya di antara yang menghancurkan umat-umat terdahulu adalah ghulu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu. Yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan, termasuk di antaranya adalah berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Kemana-mana menceritakan tentang karamah tadi sehingga manusia ghulu terhadap orang yang diceritakan tadi. Belum lagi terkadang di sana ada kebohongan, menambah-nambah. Ingin supaya manusia semakin percaya, semakin mengagungkan, akhirnya dia menambah-nambah cerita tentang karamah-karamah tadi. Nah, ini berlebih-lebihan tentunya dalam masalah karamah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka membenarkan apa yang dinamakan dengan karamat al-awliya, tapi mereka tidak berlebihan. Tidak menjadikan itu sebagai wasilah dakwah. Nah, kemana-mana dia menceritakan tentang masalah karamah, mereka berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada sunnah. Kalau memang ada momen tertentu dia menceritakan tentang sebuah karamah, maka dia ceritakan yang demikian. Dan tidak berlebihan di dalam masalah karamah. Jadi mereka membenarkan tanpa mereka berlebihan tentang masalah karamat al-awliya ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.